hati. Oh jangan kau berbisik, berbisik kata cinta. Ku tak ingin kecewa, ku tak ingin terluka. Ku tahu aku pernah, pernah aku terluka. Berlinang air mata, lebih baik kau diam saja. Diam saja. Diam saja. Oh hatiku, celaru, bikin aku keliru. Tak lagi aku mau sekali lagi tertipu. Tapi jika kau tahu, ya yang terbaik untukku. Janganlah kau melulu, lebih baik kau tenang saja. Tenang saja. Tenang saja. Oh hatiku, janganlah kau melulu, lebih baik kau